jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan, aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan tetap. Sekali lagi katakan dengan lantang. Say. Aku jalan. Apa? Dan jalan kehidupan. Semua kita katakan kekal ya. 1, 2, 3. Kekal.